lepasmu masih berbisi. Selalu ku rindukan saat denganmu. Cinta ini kan ku bawa mati. Selamanya hatiku mengharapkanmu. Walaupun kita tak mungkin bersatu, you will always gonna be my love. Kamulah yang pertama mengajarkanku arti cinta, bahagia dan menangis karenamu. Tergantung.